Apakah seorang suami harus tetap memberikan nafkah kepada istrinya? Yang mana kedua suami istri tersebut masing-masing memiliki pekerjaan dan masing-masing keduanya memiliki penghasilan. Mohon dijawab. Bagaimana sikap istri terhadap suaminya? Yang mana suaminya tersebut tidak pernah memberikan kepada istrinya itu nafkah dengan alasan istrinya tersebut memiliki pekerjaan dan memiliki penghasilan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dalam rumah tangga sebagaimana yang telah kita jelaskan, suami statusnya sebagai qawwam, pemimpin dalam rumah tangga. Kalau dia berstatus sebagai pemimpin, maka dia yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, termasuk dalam hal memberi nafkah. Wajib bagi suami menafkahi istrinya. Begitu terjadi pernikahan, wajib bagi suami menafkahi istrinya. Ya, apakah kebutuhan sehari-harinya, demikian pula perlengkapannya, pakaiannya, dan apa yang dibutuhkan. Masing-masing sesuai keadaan. Masing-masing sesuai keadaan. Dan itu wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Hendaknya orang yang lapang memberi nafkah sesuai dengan kelapangan yang Allah berikan. Siapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaknya dia tetap memberi nafkah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Masing-masing sesuai dengan kadar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang kaya memberikan sesuai dengan apa yang dia miliki. Yang miskin memberikan, tetap memberi nafkah. Maka ini menunjukkan wajibnya seorang suami memberi nafkah kepada istrinya meskipun istrinya memiliki pekerjaan. Meskipun istrinya itu kaya raya. Dia dapat peninggalan warisan dari orang tuanya menyebabkan dia kaya misalnya, meskipun dan tidak diperbolehkan bagi seorang suami mengambil harta istri kecuali apabila istrinya itu meridakan. Yang wajib suami harus menafkahi istrinya, bukan suami dinafkahi istrinya. Sekarang ini banyak yang terbalik rumah tangga itu, ya. Nah, bukan rumah tangga lagi, tangga rumah terbalik, kapalnya terbalik, ya. Istrinya, manajer, gajinya luar biasa banyak dalam sebulan. Suami nongkrong di rumah, jaga anak, jadi pembantu, terbalik. Ya. Yang seperti ini banyak sekali. Allahul musta'an. Ini merendahkan kedudukan lelaki, menghilangkan status dia sebagai qawwam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Wajib bagi al-mauludi lahu, yakni suami, untuk memberikan rezeki keperluan kepada nafkah kepada istrinya. Demikian pula pakaian dengan cara yang ma'ruf. Oleh karena itu sepakat para ulama. Ibnu al-Mundhir menyebutkan kesepakatan ulama ijma' bahwa suami wajib menafkahi istrinya meskipun istrinya itu kaya raya. Meskipun istrinya punya pekerjaan. Tayyib, dan ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, juga yang harus diperhatikan, ya, dari sisi pekerjaan istri. Asal hukum seorang wanita adalah tinggal di rumah. Waqarna fi buyutikunna. Tinggallah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian. Rumah itu adalah tempat yang terbaik bagi seorang wanita. Ketika dia keluar, boleh. Selama dalam hajatun syar'iyyah, ada kebutuhan syar'i. Nah. Selama tidak ada unsur yang menyelisih syara'. Apabila ada pekerjaan seorang wanita yang menyelisih syariat, wajib bagi seorang suami untuk menasihati istrinya, ya, dan berusaha untuk menahannya. karena itu sudah menjadi kewajiban suami untuk menafkahi istrinya tersebut, nasihati dengan cara yang baik. Nah, tapi kalau misalnya pekerjaan tersebut sesuatu yang dibolehkan secara syar'i, istrinya mengajar misalnya, dan dia punya penghasilan, itu milik istrinya. Tidak diperbolehkan bagi suami untuk mengambilnya kecuali dengan keridhaannya. Ya. Dan tidak sepantasnya bagi seorang suami mengandalkan penghasilan dari istri. Mengandalkan penghasilan istrinya lalu bersandar kepadanya. Dia bersenang-senang dengan hal itu. Ini menghilangkan statusnya sebagai laki-laki, sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Wallahu musta'an.